mitra bisnis, kita sering salah dan menganggap orang yang berkarisma, orang yang mampu memukau anak buahnya, orang yang mampu memukau teman bicaranya adalah orang yang sangat kompeten dalam menjalankan bisnis. Ternyata tidak, kompetensi dalam bisnis berbeda dengan karisma seseorang ketika dia berbicara dengan orang lain. Kemampuan dengan popularitas itu bukan hal yang sama. Kadang kita sangat terpukau oleh seseorang yang dapat berbicara dengan baik, orang yang dapat menjelaskan dengan detail ya. Lalu kita salah berpikir bahwa orang ini mampu sekali bekerja. Kadang-kadang kita harus membayar mahal karena kesalahan kita memilih orang. Mitra bisnis, kembali ketika Anda mencari orang untuk bisnis Anda, pikirkan sebetulnya kemampuan atau kompetensi apa yang Anda butuhkan untuk jabatan itu. Jangan mudah tergiur oleh tampang yang menarik, oleh cara bicara yang baik. Anda kembali pikirkan, apakah saya membutuhkan orang dengan tampang yang tampan, yang cantik untuk ke bisnis ini? Kalau memang iya, maka memang butuh orang yang seperti itu oke. Tapi kalau yang kita butuhkan adalah orang yang efisien dalam mengatur gudang, maka mungkin orangnya kecil pun atau orangnya gemuk pun tidak apa-apa, asal pekerjaan yang dia lakukan untuk kompetensi pekerjaan itu sudah tepat seperti yang kita butuhkan. Mitra bisnis, kesalahan seperti ini sering tanpa sadar kita lakukan ketika kita mencari orang yang tepat untuk karyawan kita. Maka alangkah baiknya kalau kita kembali sadar bahwa sebenarnya kompetensi tidak sama dengan karisma seseorang. Dan kemampuan tidak sama dengan popularitas seseorang. Yang kita pilih adalah orang yang mempunyai kemampuan yang cocok untuk pekerjaan yang kita inginkan. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.